Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة wa ana rabbukum fa'budun. Allah berfirman, sungguh ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan saya semata Rabb kalian, Tuhan kalian. Fa'buduni, maka beribadalah hanya kepada-Ku. Ini masih semakna dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa berapapun banyak umat, maka seluruhnya hanya mengarah kepada satu perintah ibadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat wa amalu salihah, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah dengan amalan soleh. Inni bima ta'amaluna alim, sungguh saya terhadap apapun yang kalian lakukan betul-betul sangat mengetahui. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Lihat kalimat ini, dan sungguh ini adalah umat kalian, umat yang satu. Betapapun banyaknya nabi dan rasul, tetap yang mereka bentuk hakikatnya satu umat. Wa ana rabbukum, saya semata Rabb kalian. Fattaquni, bertakwalah kepada-Ku. Kalau di atas, wa ana rabbukum fa'buduni, saya lah Rabb kalian, maka beribadalah kepada-Ku. Kalau di sini, saya lah Rabb kalian, maka bertakwalah kepada-Ku. Di sini rahasia hubungan ibadah dengan takwa. Dia adalah sesuatu yang satu. Hakikat ibadah adalah hakikat takwa. Cermati betul perkara itu. Wa ja'ala dhalika laziman li rasulihi ilal maut, kama qala Allahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan Allah telah menetapkan ubudiyah ini sebagai sesuatu yang laziman li rasuli, harus terus menerus rasulnya tegak di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Allah berfirman, wa'bud, ini perintah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beribadalah engkau ya Muhammad rabbaka, kepada Rabb engkau, hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Kalau orang Indonesia yang dapat ini, yakin, ya yakin, beribadah sampai yakin. Kalau sudah yakin, sudah bisa tidak beribadah. Ini kesalahan besar dalam memahami bahasa, dalam memahami agama, dan dalam memahami hakikat penghambaan. Yakin di sini sebagaimana sabda Nabi ketika meninggalnya seorang sahabat, beliau mengatakan, adapun si anu faqad ata yaqinu, adapun si anu maka sungguh telah datang yakinnya. Nabi mengatakan kematian dengan kata ya yakin, itu bahasa dari bahasa-bahasa kematian. Yakin, sembah Rabb engkau ya Muhammad sampai datang kematian. Ini ilmu penting dalam pembahasan penghambaan. bahwa ibadah tidak boleh terlepas dalam hidup kita. Selama kita hidup, maka ibadah harus kita tegakkan sampai malakul maut datang menjemput kita. Justru datangnya malakul maut untuk mempertanyakan hakikat ibadah ini. Datangnya malakul maut untuk mempertanyakan hakikat ibadah ini. Dalam surah Al-A'raf, ketika malakul maut bersama para malaikatnya lainnya mencabut sekelompok nyawa orang-orang kafir, mereka bertanya, "Aina ma kuntum tad'una min dunillah?" Di mana yang kalian dulunya tad'una, kalian ibadahi selain Allah? Ini saat proses sakaratul maut. Ternyata malakul maut mempertanyakan ini. Di mana yang dulunya kalian sembah selain Allah? Di saat ini semua orang sadar. Coba lihat jawaban orang kafir ini. Qalu, mereka menjawab, dallu anna, mereka telah menyesatkan kami. Mereka sadari yang disembah selain Allah itu telah menyesatkan mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka pun mempersaksikan terhadap diri-diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Sadar bahwa menyerahkan ibadah kepada selain Allah adalah kekafiran. Tetapi kesadaran di saat nyawa telah yugharghir, nyawa telah sampai di kerongkongan, kesadaran yang tidak mempunyai makna, tidak ada manfaatnya. Kita mendapatkan ilmu baru akan kehebatan ibadah, bahwa ibadah adalah kemuliaan yang terus menerus harus kita tegakkan sampai malakul maut datang menjemput. Wa bidzalika wasafal malaikatahu wa anbiya'ah, hanya dengan sifat penghambaan ini Allah sifati para malaikat dan para nabi. Ketika Allah mensifati mereka tentunya dengan sifat-sifat terpuji, ya, ternyata sifat itu adalah sifat penghambaan. Betapa terpujinya ibadah ini. Dia merupakan sifat manusia, makhluk terbaik kalangan malaikat, dan sekaligus sifat manusia terbaik kalangan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ayat-ayat yang semisal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahu man fis samawati wal ard," hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. "Wa man 'indah," dan mereka yang ada di sisi Allah. Ini siapa? Para malaikat. "La yastakbiruna an 'ibadati." Lihat bagaimana Allah memuji malaikatnya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul tidak ada ketakabburan dalam ibadah kepada Allah. "Wala yastahsirun," dan mereka tidak pernah merasa lemah. "Yusabbihuna al-laila wan-nahar," terus menerus mereka bertasbih, beribadah malam dan siang. "Wala yafturun," dan mereka tidak pernah futur sebagaimana kita. Kalau malaikat tidak pernah futur, Allah sifati penghambaan yang berketerusan, penuh semangat, penuh kekuatan, dan tidak pernah melemah. Dengan sifat ini Allah memuji para malaikat, sifat sebagai hamba. "Innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati yusabbihunahu walahu yasjudun." Sungguh mereka-mereka yang berada di sisi Rabb engkau, mereka betul-betul tidak takabur dalam ibadah kepadanya. Mereka terus bertasbih kepadanya, dan hanya kepada Allah mereka sujud. Ini sifatnya para malaikat. Malaikat juga punya masjid, ya, punya rumah, Baitul Ma'mur, di atas, di langit yang ketujuh. Ada Baitul Ma'mur yang kata Nabi, setiap hari masuk 70,000 malaikat memperhambakan diri kepada Allah di dalamnya, kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi. Jadi yang masuk malaikat baru terus 70,000, keluar yang baru lagi 70,000. Lihat sifat penghambaan ini. Manusia, makhluk-makhluk termulia, yang mempunyai tempat tertinggi sifatnya adalah sifat penghambaan. Betapa bodoh manusia yang berada di tempat yang paling bawah di muka bumi, sementara tidak mau mengejar kemuliaan sebagai hamba. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mencelah orang yang takabur dalam beribadah kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah, memintalah kepadaku. Astajib lakum, pasti saya kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Untuk siapa ini? Untuk yang takabur dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah kitab ada uraian hakikat ibadah dengan hakikat kesyirikan, kemudian hakikat kesyirikan yang bergandengan dengan hakikat ketakabburan. Kita sudah dapat ilmu pendahuluannya, bahwa hamba Allah adalah hamba yang kosong ketakabburannya terhadap ibadah. Sama sekali tidak ada setitik pun ketakabburan. Allah mensifati malaikat, la yastakbirun, mereka tidak takabur. Ini sifat apa namanya? Sifat penafian. Sifat penafian nanti benar paham kita ketika kita tetapkan lawannya. Malaikat betul-betul tidak pernah takabur. Setitik pun ketakaburan terhadap ibadah kepada Allah tidak ada. Kenapa? Karena sempurnanya lawan takabur itu. Kesempurnaan patuh, tunduk. Kesempurnaan patuh, tunduk dalam beribadah. Makanya ketakaburan sedikit pun tidak ada. Al-ikhwa rahimakumullah. Allah telah mensifati makhluk-makhluk terpilihnya juga dengan sifat penghambaan. Coba lihat sifatnya penghuni surga. Ainai yasharabu biha. Ketika Allah menjelaskan mata air yang menjadi sumber minuman penghuni surga. Mata air yang dengannya mereka minum, yang dengan minuman itu mereka puas. Siapa yang meminumnya? Ibadullah, hamba-hamba Allah. Jadi para peminum air penuh nikmat di dalam surga, Allah sifati dengan sifat ibadullah, hamba-hamba Allah. Ibad, bentuk jamak dari kata abdun. Abdun, kata sifat orang yang menegakkan ubudiyah, penghambaan. Dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman, hamba-hambanya ar-rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hawna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika orang-orang bodoh mengkhitab, berbicara kepada mereka dengan kalimat yang tidak pantas tentunya, yang dasarnya adalah kebodohan, apa jawaban hamba-hambanya ar-rahman? Qalu salama, mereka mengucapkan kalimat salama, kalimat-kalimat yang mendatangkan ketenangan, bukan dijawab dengan kebodohan. Ini sifat hamba Allah. Allah mensifati hamba-hambanya, manusia pilihannya, dengan kata hamba. Dan digarisbawahi di sini ada satu, ada dua sifat hamba Allah. Mereka tawadu, berada di tengah masyarakat, berjalan di muka bumi, hauna, dengan ketawaduan, tidak dengan ketakaburan. Ketika ada orang-orang bodoh berkomentar dan mengomentari mereka dengan kalimat-kalimat yang dasarnya adalah kebodohan, mereka tidak membalas dengan ucapan kebodohan pula. Cermati ini, ini sifat hamba Allah. Cermati ini, ini sifat hamba Allah. Qalu salama, ucapan mereka seluruhnya mengandung makna selamat, ajakan kepada kebaikan. Ucapan hamba adalah ucapan orang-orang yang sadar bahwa yang dihadapannya adalah orang-orang bodoh. Bersikap sama dengan mereka berarti merunduhkan, meruntuhkan, menurunkan derajat kita dari hamba menjadi orang-orang bodoh pula. Alikhwah rahimakumullah. Tatkala Allah tatkala syaitan, ini pimpinan syaitan, iblis la'anatullah alaih. Ketika Allah melaknatnya, apa kata syaitan? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wahai yang mencipta, yang menguasai saya, dengan sebab engkau telah celakakan saya, dengan sebab engkau telah celakakan saya. Ini kalimat ini mempunyai pendalaman sendiri ya. Nanti kita akan bahas dalam uraian pembahasan Nabi Adam menghujjahi Nabi Musa. Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah mencelakakan saya, maka saya betul-betul akan memperindah, melakukan serangan dengan senjata at-tazyin, memperindah kekafiran, memperindah kesyirikan, memperindah bid'ah, memperindah maksiat, memperindah jalan-jalan syaitan di muka bumi kepada anak cucu Adam. Wala uhyannahum, dan betul-betul saya akan celakakan mereka ajmain seluruhnya. Lihat tekad syaitan ini, lihat tekad iblis ini, hebat, bulat, luar biasa, langsung di hadapan Allah. Tetapi dia punya ilmu yang dia tidak bisa pungkiri, bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang bagaimanapun hebatnya perdayaan syaitan, maka mereka tidak mampu menghadapi makhluk yang satu ini. Iblis tahu, makanya dia ungkap, illa kecuali ibadak, hamba-hambamu, minhum, dari mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Hakikat ibadah adalah hakikat keikhlasan. Di sini kita mendapatkan ilmu. Ternyata kehebatan ibadah ini, kehebatan ubudiyah ini, kehebatan pemurnian ibadah ini juga merupakan ilmu yang terhebat bagi iblis. Biasanya orang kalau sudah terlanjur marah ya, apalagi iblis ini, bosnya tukang marah. Sebab dia api. Bagaimana sifat api? Semakin disiram semakin, semakin diisi semakin. Ini sifat api iblis ini. Tapi ternyata kesadaran dia, posisi dia yang betul-betul marah meluap-luap di hadapan Allah, ingin membalas Nabi Adam beserta turunannya, ingin mencelakakan mereka. Ternyata kehebatan marah ini tidak bisa menutup ilmu dahsyat yang dia telah pahami. Hamba Allah al-mukhlasin tidak mampu mereka kalahkan. Cermati ilmu ini. Ini memberi ilmu yang sangat mendasar, bahwa al-ubudiyah, penghambaan itu adalah senjata pamungkas kita menghadapi segala makar syaitan. Inna ibadi, Allah tegaskan dalam ayat yang lain, sungguh hamba-hambaku. Lihat sifatnya, disifati sebagai hamba. Sungguh hamba-hambaku yang menegakkan ubudiyah kepadaku, laisa laka alaihim sultan. Sama sekali engkau wahai iblis tidak mempunyai satu pun kekuatan menghadapi mereka, illa kecuali yang kamu bisa hadapi hanya ini, manittaba'aka minal ghawin, mereka-mereka yang mengikuti kamu, minal ghawin, dari mereka-mereka yang menyimpang. Ini rahasia kesesatan syaitan. Dalam menyesatkan kita, tidak langsung mengancam, kamu kalau tidak syirik saya bunuh. Tidak mampu dia. Dia ikat leher kita, ayo sini ke diskotik, kalau tidak saya bunuh, saya tembak. Syaitan tidak mampu. Allah menjelaskan kenapa sampai ada yang bisa mengikutinya, terpedaya, disesatkan oleh syaitan. Manittaba'ak, orang yang mengikuti engkau. Kalimat mengikuti, perhatikan, mengikuti engkau, kita yang mengikuti syaitan. Dan syaitan punya kemampuan hebat supaya dia diikuti. Titik pembahasan kita, hamba, orang yang tegak di atas ubudiyah, maka tidak akan terkalahkan oleh syaitan. Dan Allah berfirman mensifati para malaikat. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir mengatakan Ar-Rahman telah mengambil anak. Subhanah. Allah menjawab, Maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Bahkan mereka yang dianggap sebagai anak adalah hamba-hamba yang sangat mulia. Allah mensifati malaikat dengan sifat ibadun. Makhluk-makhluk yang tegak di atas penghambaan. Mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah dan mereka terhadap perintah Allah segera melaksanakannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sangat mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa yashfa'una wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka sama sekali tidak bisa memberi syafaat kecuali hanya kepada mereka yang Allah ridai. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dan mereka terhadap Allah, karena takutnya kepada Allah, maka mereka betul-betul gentar dalam takut itu. Titik pembahasannya, Allah mensifati malaikat dengan kalimat hamba. Ayat selanjutnya pun demikian. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Allah berfirman, sungguh kalian betul-betul telah mendatangkan sesuatu yang idda, kedustaan yang sangat besar. Lihat, lihat kedustaan ini. Takadus samawat, hampir-hampir langit. Yatafattarnah, hampir-hampir langit terpecah. Berguguran rontok dari ucapan tadi. Watan syakul ard, hampir-hampir bumi terbelah sebab ucapan tadi, menganggap Ar-Rahman mengambil anak. Watakhirul jibalu hadda, hampir-hampir gunung roboh, luluh lantah, rata dengan tanah. Anda'u lirrahmani walada, dengan sebab mereka menyatakan Ar-Rahman mengambil anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, padahal sungguh tidak pantas bagi yang maha pengasih untuk mengambil satu pun anak. Allah tegaskan, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, tidaklah yang di langit dan di bumi kecuali pasti datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, Allah telah menghitung mereka, mengumpul dan menghitung mereka dengan betul-betul menghitung. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap dari mereka pasti akan datang kepada Allah secara perorangan. Setiap hamba harus mempertanggungjawabkan dirinya. Ini ada ilmu yang sangat mendasar dalam ayat-ayat ini. Titik pembahasan kita, semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Walaupun kalimat hamba di sini adalah penghambaan yang lebih umum. Tapi hanya ada yang mau ditekankan lebih dalam. Langit ternyata bereaksi. Bumi bereaksi. Gunung bereaksi. Reaksi mereka Allah beritakan. Akibat apa? Menganggap, akibat adanya dosa yang sangat mengerikan, menganggap Allah mengambil anak. Terus bagaimana lagi kalau menganggap Allah, dari makhluk Allah, ada yang bisa jadi tandingan? Lebih mengerikan? Iya, akan lebih mengerikan reaksi. ini memberi ilmu kepada kita. Alam ini jamaah memberi reaksi terhadap hakikat penghambaan itu. Coba lihat itu. Luar biasa penghambaan ini. Sebagai apapun kita, hidup dalam kondisi apapun juga, ingatlah, hiduplah sebagai hamba. Tegakkan ubudiyah, tegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita dan itulah nilai dan jati diri kita. Allah berfirman tentang Al-Masih Nabi Isa yang orang-orang mengatakannya sebagai Tuhan. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Allah menjelaskan, mensifati Nabi Isa. Beliau tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. Yang tegak di atas penghambaan. Yang kami telah beri nikmat. Dan kami telah menjadikannya sebagai perumpamaan bagi Bani Israel. Beliau kembangkan sedikit pembahasan di sini. Kata beliau, walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam fil hadithis sahih. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi menegaskan dalam hadis yang sahih, jangan kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anaknya Maryam. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Maka ucapkanlah dalam pujian kalian, hamba Allah dan Rasulnya. Ini pilihan Nabi. Nabi sendiri yang menuntun kita. Mau dipuji dengan pujian apa? Nabi yang paling tahu pujian yang paling pantas, pujian yang tertinggi, Abdullah wa Rasuluh. Ini pujian yang tertinggi dan sekaligus pujian yang paling selamat dari ghulu lewat batas, hamba Allah. Kalau kita lihat pemaparan beliau, beliau menjelaskan ayat-ayat yang mensifati para malaikat secara umum, para nabi dan rasul secara umum, semuanya dipuji sebagai hamba. Kemudian beliau masuk pada ayat khusus Nabi Isa. Khusus Nabi Isa. Ternyata disifati juga sebagai hamba. Kenapa beliau khususkan Nabi Isa? Sebab banyak kerusakan penghambaan sehubungan dengan sikap salah terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena itu beliau datangkan hadis Nabi. Hadith yang merupakan pegangan dalam bersikap terhadap Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap yang benar. Supaya kita tidak ghulu. Yaitu haramnya itra memuji. Muji. Tidak pada tempatnya. La tutruni. Jangan kalian memuji saya. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Nabi haramkan pujian. Terus. Innama ana abdun. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Coba lihat bagaimana Nabi memuji dirinya. Mendudukkan dirinya. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Faqulu. Kalian ingin memuji? Ucapkanlah pujian ini. Abdullahi wa rasuluh. Dan bukankah itu syahadat kita? Wa ashadu anna muhammadan abduhu. Hamba Allah. Wa rasuluh dan rasulnya. Setelah itu, beliau melanjutkan pembahasan keutamaan ibadah khusus. Ketika Allah mensifati manusia termulia ini, Muhammad alaihi salatu wassalam. Coba lihat ayat-ayatnya. Wa qad na'atahu Allahu bil 'ubudiyyati fi akmali ahwali. Sungguh Allah telah mensifati beliau dengan sifat penghambaan dalam posisi, dalam keadaan yang paling sempurna yang pernah beliau alami dalam hidup. Kalau Allah ingin mensifati manusia terbaiknya, tentunya disifati dengan sifat-sifat pujian. Dan akan dipilih kondisi-kondisi terhebatnya. Ketika Allah memilih kondisi-kondisi terhebat ini, ada 4 kondisi terhebat. Yang disebutkan di sini, 4 kondisi terhebat. Ketika Allah mendudukkan Nabi Muhammad ketika Allah mendudukkan beliau alaihi salatu wasalam dalam kondisi terhebat ini, Allah memaparkannya dalam bentuk pujian, satu pujian, sebagai hamba. Coba lihat, sebagai hamba. Lihat, faqala fil Isra, Allah berfirman dalam peristiwa Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj, jamaah, kita semua pahami? Iya, yang tidak belajar pun paham ini. Bahkan yang tidak sholat, yang mengaku muslim juga paham ini. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit dengan ruh dan jasad beliau, bukan dalam keadaan tertidur, dengan ruh dan jasad nyata wujud beliau diangkat, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, melewati langit ketujuh, melewati Nabi dan Rasul yang telah wafat kecuali Nabi Isa, melewati kedudukan-kedudukan mereka, yang melewatinya masih hidup. Nabi sampai di tempat yang sangat luar biasa, langsung bercakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Ternyata kedudukan beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi yang terhebat ini, Allah abadikan dalam kitabnya yang teragung hanya dengan satu sifat, sebagai hamba. Fahamilah jamaah, kalau begitu tidak ada sifat yang terhebat bagi Allah kecuali hanyalah sifat sebagai hamba. Tidak ada. Tidak ada sifat yang terhebat bagi Allah yang melingkup segala sifat kebaikan kecuali hanya sifat sebagai hamba. Allah yang paling tahu. Allah yang paling hebat dalam berucap, dalam memuji. Tapi bersamaan dengan itu, Allah hanya memujinya dengan satu sifat. Bi'abdihi. Mahasuci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Manusia yang telah tegak di atas ubudiyah dengan sesempurna-sempurna ubudiyah. Kita bersyukur kalau begitu menjadi pengikut manusia yang paling hebat ubudiyahnya. Makanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Kemuliaan apa? Karena ubudiyahnya lebih dari umat sebelumnya. Syukur jamaah. Tinggal kita jaga nikmat ini. Lihat kondisi kedua. Wa qala fil iha. Allah berfirman dalam peristiwa al-iha, pewahyuan. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang dia telah wahyukan. Allah ingin memberitakan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yang dengannya hidup dengan hidup hakiki manusia di alam ini. Yaitu apa? Turunnya sumber kehidupan wahyu. Ketika Allah memberitakan proses pewahyuan ini, Allah menyebut manusia yang paling hebat dalam menerima wahyu dengan satu sifat, sebagai hamba. Fa'auha ila abdihi, maka dia mewahyukan kepada hambanya. Nya, tadi kan? Nya kembali kepada huwa, dia yang mewahyukan. Lihat kedekatan itu. Betul-betul kalimat kasih dan penuh cinta. Allah memberitakan hal ini kepada kita. Hebatnya kedudukan beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ternyata hanya diungkap sebagai hamba. Sadarlah jamaah, tidak ada yang mengalahkan penghambaan ini. Tegaklah di atas ubudiyah. Kapan keluar darinya, maka tidak ada kesesatan yang lebih nyata dari kesesatan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi ketiga, wa khala fid da'wah, dalam kondisi dakwah. wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Dan tak kala tegak hamba Allah menyeru. Ini kondisi saat tegaknya beliau menyeru, maka luar biasa banyaknya tantangan. Mereka hampir sepakat untuk menghantam beliau alaihi salatu wassalam. Kondisi dahsyat di saat dakwah ini yang menghadapi tantangan yang sangat hebat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan jagonya. Manusia yang paling Allah muliakan, unggulkan, pilih betul. Hanya dengan satu sifat. Hamba Allah. Ini peristiwa besar ya. Pewahyuan, terutusnya Nabi, dakwah Nabi, itu peristiwa yang dinanti di langit dan di bumi. Di langit, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi sudah sampai di langit pertama, Jibril minta salam masuk. Malaikat bertanya apa? Setelah menjawab salam, siapa bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, utusan Allah. Apa jawaban malaikat? Apakah dia telah diutus? Apakah dia telah terutus? Kenapa muncul kalimat ini? Mereka menanti terutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Peristiwa Dajjal yang dialami sahabat Tamimud Dari yang berlayar, kemudian ombak besar mengakibatkan perahu beliau terdampar di sebuah pulau, kemudian berjumpa sosok manusia, binatang yang berbicara sama dengan manusia, mengantar dia ke gua, bertemu dengan Dajjal, manusia pendusta nomor satu. Apa yang Dajjal tanyakan? Apakah dia telah terutus? Ini satu pertanyaan pentingnya Dajjal. Terutusnya beliau sesuatu yang dinantikan. Mau lebih hebat lagi? Saat-saat terutusnya beliau, turunnya wahyu, terjadi perubahan dahsyat. Terjadi perubahan dahsyat di langit. Syaitan, jin, iblis bersama tentaranya, para jin, biasanya mudah dengan seenaknya bisa mengambil, mencuri berita dari langit. Begitu beliau alaihi salatu wassalam terutus, tertutup langit, mereka dihujani dengan bintang-bintang yang menjadi rujumal lisyayatin, prajam-prajam syaitan, membakar dan menghanguskan mereka. Kembali mereka lapor pada panglima besarnya, iblis la'natullah alaih. Ini wahai kacau ini. Kenapa sampai begini? Semua yang turun melaporkan dengan laporan yang sama. Kekacauan ini. Ada apa ini? Kita diserang dari berbagai penjuru. Apa kesimpulannya iblis? Apa kesimpulan musyawarah makhluk terjahat ini? Mereka menyimpulkan, pasti ada kejadian dahsyat besar terjadi di muka bumi. Dia perintahkan seluruh tentaranya bertebaran ke seluruh pelosok dunia. Di antara mereka sampai ke negeri Arab. Menjumpai hamba Allah sementara membaca Al-Quran. Begitu mereka dengarkan bacaan Quran, langsung mereka pastikan, ini dia yang menjadi sebab. Ini dia yang menjadi sebab. Lihat ini. Proses terutusnya Nabi itu kedahsyatan. Tetapi kedahsyatan luar biasa ini Allah hanya ungkap dengan kalimat hamba. Artinya tidak ada sifat dahsyat yang bisa mengungguli pensifatan sebagai hamba. Kita mau mensifati seseorang dengan sifat paling hebat bagaimanapun juga, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan sifat sebagai hamba. Lihatlah ubudiyah ini. Lihatlah penghambaan ini yang menjadi maksud kita dicipta. Sesuatu yang betul-betul Allah dudukkan dalam kedudukan yang tiada tandingannya. Kita dicipta untuk kemuliaan ini jamaah. Syukurlah dalam penciptaan kita. Kondisi terakhir. At-tahaddi ketika Allah menantang. Biasanya kalau tantang menantang berarti apa? Akan mengunggulkan. Iya. Yang diunggulkan, iya. Di saat mengunggulkan harus menyebutkan sifat-sifat pujian. Lihat bagaimana Allah memuji pilihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menantang mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum, sampai akhir ayat. Kata Allah, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kepada manusia yang paling kami muliakan, kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang semisalnya. Dalam posisi ini, kembali Allah hanya mensifati Rasulnya dengan sifat sebagai hamba. Dengan demikian jamaah, tidak ada keraguan setelah sampainya ilmu ini bahwa al-ubudiyah, penghambaan adalah segalanya dalam segala kehebatan. Kehebatan wahyu, kehebatan hikmah, kehebatan kemuliaan, kehebatan ketinggian, kehebatan kedahsyatan, kehebatan pujian, kehebatan kedudukan terhebat, kehebatan dalam tinjauan apapun, dari sisi manapun juga, tidak ada yang bisa mengalahkan al-ubudiyah, penghambaan itu. Selesai uraian ayat-ayat yang beliau paparkan untuk memahamkan kita bahwa jangan pernah berpaling dari ubudiyah ini. Pahami betul ini. Hidup di atas pikiran ini. Hamba. Tegakkan ubudiyah. Harus jadi hamba. Jadi hamba. Jadi hamba. Jadi hamba. Sebagai apapun juga. Harus jadi hamba. Sebagai aparat. Aparat yang menjadi hamba. Penguasa. Penguasa yang hamba. Rakyat. Rakyat yang hamba. Ulama. Ulama yang hamba. Murid-murid yang hamba. Laki wanita hamba. Suami istri hamba. Bapak anak hamba. Pedagang jadi hamba. Kapan ada hamba ini dia yang termulia? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, saya baca satu kalimat. Faddinu kulluhu dakhilum fil ibadah. Ini jawaban dari pertanyaan ketiga. Iya. Kalau begitu, agama seluruhnya masuk dalam kata ibadah ini. Ini kaidah, prinsip dasar. Beragama harus beribadah. Orang yang beribadah saja yang dianggap beragama. Tidak ada satu nilai ibadah keluar dari kata ibadah. Mana dalilnya? Sudah diurai dari beberapa uraian tadi. Uraian apa? Lihat hakikat ibadah. Dia hikmah penciptaan. Hakikat dakwah Nabi dan Rasul. Bukankah itu maksud? Bukankah itu agama? Hanya Syekh akan urai dalilnya secara lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Beliau akan sebutkan dalil-dalilnya akan kaidah ini. Ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya masuk dalam lingkup ibadah. Pahami kalimat ini. Kuatkan dengan dalil. Nanti dalam uraian selanjutnya kita akan melihat. Kalau kita tidak paham kaidah ini, hancur kita dalam beragama. Ini kaidah dahsyat, luar biasa. Cermati betul. Tak ada satupun agama kecuali pasti berada dalam lingkup ibadah. Tidak ada orang yang beragama kecuali hanya teranggap, pasti teranggap sebagai orang yang beribadah. Hakikat agama adalah hakikat ibadah. Baik, sehabis salat subuh. Atau kita lanjut saja. Hah? kan alasannya tadi ribut. Ini tidak ribut kan? Lanjut. Iya, lanjut saja. Kita sebutkan satu dalil, ya. Sebut satu dalil. Wa qad tsabata fi shahih. Telah tsabit dalam hadis yang sahih. Hadis ini terkenal dalam Sahih Muslim dari sahabat. Abi Hurairah dari sahabat Umar. Kemudian Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Juga datang dari sahabat Ibnu Abbas, Abu Dzar dan lain-lainnya. Hadits yang sangat terkenal, Anna Jibril ja'a lamma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati A'rabi. Tak kala Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk apa? Dalam bentuk A'rabi, orang Arab pedalaman. Wasa'alahu anil Islam. Beliau bertanya kepada Nabi tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha illallah. Kamu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimash shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke rumah Allah jika engkau mempunyai kemampuan menuju ke sana. Kemudian Nabi bertanya, akhbirni anil iman. Famal iman? Apa itu iman? Khabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan terhadap para malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal ba'ati ba'da'al maut, dan beriman terhadap kebangkitan setelah kematian, wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Di sini tidak disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan sadaqtah. Jibril yang menyamar ini mengatakan sadaqtah, engkau benar. Kemudian Jibril bertanya dengan pertanyaan selanjutnya, akhbirni anil ihsan atau famal ihsan, apa al ihsan itu? Apa al ihsan itu? Nabi bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, seolah-olah, ya. Perhatikan ka'anna, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa seperti itu, maka yakinlah, fa innahu yarak, sungguh dia melihat engkau. Titik pembahasannya pada akhir hadis. Syekh berkata, kemudian qala fi akhiril hadis, kemudian Nabi bersabda pada akhir hadisnya, sebelum ucapan ini Nabi tanya dulu kepada Umar, wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Akhirnya orang ini dicari, tidak ada. Nabi pun memberitahu, lihat sini titik pembahasannya, hada Jibril, yang tadi itu Jibril, ja'akum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajar kepada kalian dinakum, agama kalian. Perhatikan kalimat agama. Titik pembahasannya, faja'ala hadza kullahu fid-din. Nabi menetapkan bahwa semua ini, Islam dengan rukunnya, iman dengan rukunnya, ihsan dengan rukunnya, Nabi menjadikannya semuanya sebagai agama. Dan semua tadi, sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, semuanya adalah ibadah. Kalau begitu jelas, agama seluruhnya adalah ibadah. Hakikat agama adalah hakikat ibadah. Ini titik pendalilannya. Dalam hadis Jibril ini punya uraian tersendiri. Dia memerlukan waktu yang banyak untuk mengurai kedalaman keluar biasaan kandungannya. Hanya saya ingatkan hal yang sangat mendasar, bahwa dalam hadis Jibril, Jibril datang mengajarkan agama dengan uraian agama terbagi tiga. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ada jenjang Islam, orangnya Muslim. Ada jenjang iman, orangnya mukmin. ada jenjang ihsan, pemiliknya muhsin. Kapan muslim? Kalau dia miliki 5 rukunnya. Rukun adalah perkara yang paling mendasar, bukan keseluruhan perkara, tetapi ukuran paling mendasar. Kapan ada, maka sudah ada Islam. Kapan tidak ada, masih dipertanyakan jenjang Islamnya. Demikian rukun iman dan ihsan. Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin sudah jelas muslim. Cermati ini. Apalagi yang baru ta'lim, ini ilmu mendasar. Supaya tidak terkaburkan kita dalam memahami Islam dan iman ketika disebutkan bersamaan. Mukmin sudah jelas muslim, tapi belum tentu muhsin. Sebab muhsin jenjang di atasnya. Dan kalau sudah muhsin, sudah pasti muslim dan mukmin. Jelas ini? Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walakin qulu aslamna. Coba lihat ayat ini. Orang Arab pedalaman ketika menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka langsung mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah tegur, bilang sama mereka, kalian belum beriman. Allah hanya suruh bilang apa? Aslamna, kami telah Islam. Itu ucapannya. Jadi beda ya, Islam dan iman. Sebab orang Arab ini baru berada di atas rukun-rukun Islam. Iman ada rukunnya tersendiri. Islamnya kita naik ke dalam jenjang iman ketika ada 6 rukun ini. Dan imannya kita naik ke dalam jenjang ihsan ketika mempunyai 1 rukun yang terdiri dari 2 hal. 1, anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini 1. Tetapi 2 isinya. Kemampuan beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sebagian ulama mengatakan itu ibadah penuh cinta dan harapan. Kalau tidak bisa, maka yakin betul-betul dia melihatmu. Ini ibadah penuh takut dan pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ada kondisi. Seseorang seolah-olah melihatmu. Kalau tidak, maka yakin Allah melihatmu. Hanya kita telah paham. Yang saya ingin tekankan dalam pembahasan kita, kita telah paham bahwa jenjang tertinggi adalah al-ihsan. Ternyata rukunnya al-ihsan anta'budah. Perhatikan kalimat anta'budah. Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah dengan cara ini. Berarti sebelumnya ibadah, iya, puncaknya pun ibadah. Kalau begitu, apa makna ucapan Nabi di akhir hadis, Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama. Kata agama yang Nabi pakai. Dengan demikian jelas, agama seluruhnya masuk dalam ibadah. Jelas pendalilannya. Ini jitu betul. Sempurna pendalilan ini. Ini harus tertanam kuat di dalam hati. Kita hidup sebagai orang yang beragama, maka tidak teranggap beragama kecuali harus beribadah. Ini banyak sekali manfaat. Ada orang menganggap beragama, tetapi kenapa tidak sholat? Bahkan ada yang menganggap agamanya sudah sampai ke dalam jenjang agama paling tinggi, agama tertinggi, tetapi sudah bisa tidak sholat. Agama apa itu? Kita punya kaidah, agama seluruhnya masuk dalam ibadah. Ini dia. Jenjang tertinggi ternyata anta'budah, kamu beribadah. Ini jenjang tertinggi. Sebagaimana awalnya salat. Iya. Yeah. Ini ibadah yang sangat mantap. Ternyata yang tertinggi salat jenis tertentu, salat dalam kondisi seolah-olah melihatnya. Kalau tidak yakin betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai di sini harus memiliki 6 rukun iman. Salat di atas keimanan kepada Allah, para malaikat, hari akhirat, kitab-kitab Allah, para rasul. Takdir baik, takdir buruk. Harus di atas nilai-nilai keimanan itu. Baru bisa sampai ke sini. Ini jenjang. Dalam jenjang-jenjang ini terdapat jenjang tanpa batas. Dalam jenjang-jenjang ini terdapat jenjang tanpa batas. Orang yang sudah sampai ke dalam jenjang Islam, ini berjenjang-jenjang. Tidak ada yang mengetahui batasnya. Orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan, ini pun berjenjang-jenjang. Hanya kita sudah tahu batas masuknya. Batas masuk dalam jenjang ini. Siapa yang memiliki rukun ini, dia telah masuk dalam jenjang itu. Tapi ketika sudah masuk, berapa kadar jenjangnya, tidak ada yang mengetahuinya. Luas tanpa batas. Iya, yang jelas, kita yang terbatas. Adapun agama Allah tidak ada batasnya. Jelas ini. Ada orang sholat, sholatnya orang muslim. Ada orang sholat, sholatnya orang beriman. Ada orang sholat, sholatnya orang muhsin. Dan semuanya adalah hamba Allah berada di atas agama. Sebab semuanya tegak di atas ibadah. Yang tidak beragama, kalau sudah tidak sholat. Apalagi kalau menganggap tidak sholat, itulah yang lebih hebat. Apa sebabnya? Kenapa? Akan diurai dalam beberapa lembar. Ya, mungkin besok akan sudah masuk ke situ. Ada sebab. Dan sebab ini sangat mengerikan. Kesalahan dalam memahami satu perkara penting. Alikhwah rahimakumullah. Kita yang masih di atas fitrah, ketika melihat ada orang yang menganggap dirinya sudah berada dalam jenjang hakikat agama, tapi ternyata tiba azan maghrib masih duduk-duduk di depan rumahnya. Kita pulang dari masjid masih duduk di situ. Masuk waktu isya masih duduk di situ. Ketika ditanya, sudah sholat Pak Kiai? Sudah. Atau sudah sholat? Atau kadang dia punya murid, muridnya diharuskan sholat. Sementara dia sendiri, karena sudah menganggap dirinya sudah dalam jenjang yang sangat luar biasa, sudah tidak perlu sholat. Kita yang masih fitrah, gampang mengetahui. Bodoh. Kesalahan besar. Masa hebat agamanya sementara tidak sholat. Hanya jamaah ketahuilah. Orang sampai tergelincir. Masuk ke dalam fikiran yang sangat menjijikkan itu. Menganggap tidak sholat. Tidak beribadah. Sebagai jenjang agama yang paling hebat. Itu melalui proses penyesatan syaitan. Yang kita berlindung kepada Allah, kita tidak diuji dengan ujian itu. Mengerikan ujiannya. Mengerikan prosesnya. Dan proses ini banyak orang yang keliru di dalamnya. Dia masuk dalam satu uraian pembahasan penting dalam keimanan terhadap takdir. Ketahuilah, keimanan terhadap takdir ini termasuk prinsip agama. Yang paling awal muncul kesesatan terhadapnya. Para sahabat masih ada. Sudah muncul orang-orang yang mengingkari takdir. Perkara yang berhubungan dengan takdir ini luar biasa. Kita insyaallah ta'ala akan paparkan. Yang jelas kita sudah punya ilmu. Kaidah. Agama seluruhnya masuk dalam ibadah. Sebab tidak ada agama kecuali hanya jenjang Islam, iman atau ihsan dengan segala jenjangnya tanpa batas. Ihsannya seseorang berbeda-beda. Kita sudah jenjang ihsan misalnya, salatnya orang ihsan berbeda-beda. Sebab beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, anggaplah misalnya kita dekatkan dengan kata cinta. Beribadah kepada Allah dengan kehebatan cinta, ini cinta ini siapa yang bisa membatasi? Sekian kadarnya, tidak ada. Ini luar biasa, luas, luas tanpa batas. Dan Allah membuka, tidak pernah menutup batas ini. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Kita yang membatasi diri kita. Tidak mau berusaha untuk naik dan terus naik, naik dan terus naik. Kita yang membatasi diri kita. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, kata Allah. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Masalahnya kita yang tidak mau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sebab agama tidak bisa lepas dari tiga ini. Apapun jenjang agama, muslim, mukmin, muhsin. Nabi dan rasul dalam jenjang muhsin dengan jenjang-jenjangnya. Tidak ada mengetahui batasnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang namanya muslim, mukmin dan muhsin, seluruhnya hanyalah lingkup dari ibadah. Kalau begitu, agama seluruhnya masuk dalam ibadah ini. Ubudiyah yang telah diurai, kebaikan dan kedudukannya, itulah hakikat agama. Itulah hakikat Islam yang Allah katakan, "Wa raditu lakumul Islam dina. Inna ad-dina indallahil Islam." Sungguh agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Hakikat penghambaan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uraian selanjutnya mengurai kepastian hubungan antara agama dengan ibadah dalam tinjauan bahasa. Ini baru masuk. Syekh baru akan menjelaskan makna ibadah secara bahasa, tetapi langsung diurai dalam pembahasan makna agama secara bahasa. Langsung digabungkan. Ini uraiannya luar biasa, mendalam. Kalau orang-orang yang tidak memahami hakikat atau metode pemaparan seperti ini apa penjelasan seperti ini, amburadul caranya ini. Harusnya yang ini diletakkan di sini, harus. Tidak. Syekh ingin memahamkan ilmu sesuai dengan kadar kita. Masuk ilmu ini. Ini ketemu ini. Coba langsung pemaparannya. Ibadah definisinya secara bahasa adalah ini. Menurut istilah adalah ini. Ini contoh-contohnya. Oh iya, paham. Tapi apa mengakar? Masuk ke dalam hati. Sementara ilmu yang diinginkan apa? Mengakarnya di dalam hati. Para ulama meninggalkan metode pemaparan yang kurang manfaatnya. Mereka mengarah kepada pemaparan yang langsung mengena. Untuk itu, supaya daurah kita lebih bermanfaat, penuh kebaikan, mari kita ambil kehebatan-kehebatan, mutiara-mutiara hikmah dari pembahasan-pembahasan kita, langsung hubungkan dengan sholat kita dulu. Selama daurah, langsung latihan memperbaharui sholat, ya, melalui materi ini. Sudah bisa? Langsung praktek nih. Sholat, fokus sama sholat. Kalau antum bisa lebih bagus, tapi coba fokus sama sholat dulu. Coba materi yang sudah lewat, definisi ibadah, sholat masuk di dalamnya? Hah? Sholat masuk di dalamnya? Benar yakin Allah cintai, Allah ridai? Keyakinan kita akan sholat Allah cintai, Allah ridai, disesuaikan dengan ilmu selanjutnya melalui ayat-ayat dan hadith-hadith Nabi tentang sholat. Perhebat ilmu itu supaya keyakinan kita bahwa inilah yang Allah cintai, yang Allah ridai. Sudah? Kalau kita sudah paham ini, maka sholatlah di atas ilmu itu. Saya melaksanakan sesuatu yang Allah ridai, bahkan yang Allah paling ridai, saya ingin melaksanakan sesuatu yang Allah cintai, bahkan yang paling Allah cintai. Masuk ya? Solat berikan. Jangan kemana-mana dulu. Jadikan solat kita seperti itu. Di atas nilai ini. Supaya nanti dari solat terpancar. Solat memang fungsinya di situ ya. Solat fungsinya di situ. Itu satu dari fungsi solat yang terdahsyat. Dia menjadi dasar untuk semua ibadah. Makanya setelah syahadat, solat langsung. Harus solat dulu. Sebab semua ibadah akan diurai oleh solat. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Proses pembersihan pun dari solat. Solat di atas ilmu-ilmu tadi. Sekarang, apalagi ilmunya? Sudah lewat ilmu? Ayo, ilmu yang baru. Ada ibadah hati. Solat itu ibadah apa? Lisan, anggota tubuh, hati. Ibadah apa dia? Semuanya. Kita sudah punya ilmu dia. Solat ada ucapan, ada gerakan, hati. Kalau begitu solat seperti itu. Jangan solat hanya Allahu Akbar, tidak ada pembesaran kepada Allah. Jangan solat ihdinas siratal mustaqim. Oh, fasih luar biasa doanya, tapi tidak berdoa kepada Allah. Minta hidayah, tapi tidak berdoa. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, tetapi tidak berdoa. Ini kosong. Ingat, kita solat. Dia ibadah hati. Sudah diurai. Syekh sudah contohkan ibadah-ibadah hati. Ada cinta, ada takut, ada kembali kepada Allah, ada ikhlas, ada sabar, syukur, ada ridha, ada tawakal, ada mengharap, ada takut. Iya, solat kita dasari dengan ibadah itu. Fokus sama solat. Kita mau belajar ubudiyah, mempermantap ubudiyah, memperhebat ubudiyah. Dan ilmu ini jamaah, ilmu yang setiap saat kita perlukan. Hakikat ubudiyah adalah hakikat la ilaha illallah. Sementara Allah telah berfirman kepada nabinya, fa'alam ilmuyalah ya Muhammad annahu la ilaha illahu. Allah memerintah rasulnya, ilmu ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Nabi disuruh mengilmui la ilaha illallah, padahal beliau sudah jadi apa? Jadi nabi dan rasul Allah, sempurna ibadahnya. Tapi kenapa masih diperintah? Kata perintah, fa'alam fil amrin. Maknanya wajib. Wajib bagi engkau ya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mempelajari la ilaha illallah. Kita terus menerus memerlukan ilmu ini. Diingatkan dan terus diingatkan. Cukuplah ketakaburan hamba tidak mau mempelajari penghambaan itu lebih jauh. Cukup ketakaburan besar. Kalau sudah menganggap ilmu tentang penghambaannya sudah cukup, cukuplah ketakaburannya. Sebab dia sudah menganggap dirinya lebih dari Muhammad alaihi salatu wassalam. Ia mendapatkan perintah langsung untuk terus mengilmui la ilaha illallah. Jadi terpaparkan sudah. Sekarang lihat pembahasan tadi. Pembahasan keutamaan-keutamaan ibadah. Satu, ibadah merupakan hikmah penciptaan. Solat. Saat kita solat, saya dicipta memang untuk ini. Iya. Di situ ilmunya. Terapkan pada solat dulu. Ikat ilmu itu pada solat. Ketika ada panggilan azan, ini panggilan yang merupakan maksud diciptakannya saya. Ketika ada panggilan azan, ini panggilan yang merupakan ajakan dakwah nabi dan rasul. Ingat pembahasan keutamaan-keutamaan ibadah tadi. Salat yang menempati kedudukan terbesar di situ. Ini namanya belajar langsung beramal. Dan disitulah kehebatan ilmu. Biar kita tidak kuasai semua kitab ini, tapi kalau sudah terrealisasi uraian-uraiannya dalam salat, luar biasa. Ilmu kita sudah mengalahkan jutaan profesor. Sungguh jutaan profesor. terkalahkan dengan metode belajar seperti tadi. Bahkan ada profesor dalam hadis, dalam Quran, ternyata sholatnya masih hancur-hancuran. Di saat dia sholat, tidak muncul kekuatan bahwa ini adalah hikmah diciptakannya dia. Kalau kita terlatih dengan ini, kita mampu mengalahkan banyak. Ini metode fastabiqul khairat yang sangat hebat. Jadi fokus ya, sholat. Bentar sholat subuh, sholat duhur, asar, sholat-sholat sunnah, fokus. Ingat, ibadah. Ubudiyah. Kemudian, ketika kita tegakkan sholat, kita yakin betul. Sifat termulia Allah, hambanya yang beribadah. Sholat adalah ibadah. Saya harus mulia dengan sholat. Jangan sekali-sekali pernah berpikir ada kemuliaan ketika keluar dari sholat. Dengan metode tadi. Apalagi sudah kita ambil kaidahnya. Ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Agama seluruhnya masuk dalam lingkup ibadah. Kita sholat, kita menegakkan ibadah. Kita sholat di atas keyakinan, inilah agama saya. Sehingga muncul keyakinan, kapan saya tidak sholat, saya tidak menegakkan agama. Dididik. Kalau seandainya orang-orang yang menganggap dirinya ketika sampai ke dalam jenjang tertinggi, begini cara beribadahnya, dia tidak akan pernah keluar berpikir untuk tidak sholat. Hanya dasarnya, permasalahannya adalah dasar agama yang salah. Cara beragama yang salah. Keliru. Akhirnya, karena jalur masuknya keliru, otomatis puncaknya pun salah. Coba jalur masuknya benar, maka akan tertuntun ke puncak yang benar. Nih, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sudah pada terapkan yang terakhir, salat sebagai seorang muslim. Punya ilmunya sudah? Salat sebagai seorang muslim itu yang nampak. Sesuatu yang merupakan aturan sholat yang nampak, dia telah tegakkan. Muslim. Yang mukmin, yang dasarnya rukun iman yang 6. Sholat di atas itu. Kenapa sholat? Saya beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Kenapa sholat? Saya yakin hari akhirat. Ini untuk akhirat saya. Kenapa sholat? Saya beriman terhadap kitab Allah. Ini ajaran kitab yang terdahsyat. Kenapa sholat? Saya beriman terhadap Nabi dan Rasul Allah. Semuanya sepakat mengajarkan ibadah. Inti ibadah ada pada sholat. Kenapa sholat? Saya beriman terhadap takdir Allah. Sebaik-baik yang ditakdirkan, ditakdirkan di atas kebaikan. Kenapa sholat? Kenapa sholat? Semuanya dijawab oleh di atas apa? Nilai-nilai keimanan. Kenapa sholat? Saya beriman kepada para malaikat. Ini ibadah seperti itu jemaah. Insyaallah taala subuh kita akan hubungkan lagi baca keterangan Syekh yang menghubungkan antara makna din dan ibadah dalam tinjauan bahasa. Baik, ini ada pertanyaan. Apa perbedaan kata muslim dan mukmin ketika disebutkan berpisah? Kalau bergandengan tadi, muslim yang nampak, mukmin yang batin. Tapi ketika disebutkan terpisah, maka sama maknanya. Kaum muslimin adalah kaum mukminin. Coba lihat, Nabi bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi." Coba lihat sifat muslim ini. Kata Nabi, orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari mulut dan tangannya. Ini jenjang iman tingkat tinggi nih. Sementara Nabi mengatakan orang muslim, ini muslim dalam makna agama seluruhnya. Kata mukmin pun demikian, ketika disebutkan tersendiri, dia sudah melahirkan, merupakan lahiriah dan batiniah. Ada beberapa kata yang semisal ini. Ketika disebutkan secara bersendiri, dia melingkup semua makna. Ketika disebutkan bersamaan, maka maknanya terbagi dalam dua kata ini. Seperti fakir dan miskin. Iman dan amalan soleh. Kalau ini, Islam dan iman. Baik. Saya rasa cukup ikhwah. Sekian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.